Nambahi kangenku sansaya gedhe. Titipan rindu iki sansaya akeh. Amung bisa tetungo anganku nggo kowe. Tak simpen lan tak joko tekan ning pati. Panyuwunku kanggo riko joko tresno niso. Sayang aku tulus tresno I'm not afraid to die.